Mitra bisnis, Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapat sorotan setelah kasus sel mewah yang diberikan kepada Artalita Suryani alias Ayin terbongkar. Departemen ini kembali dipermalukan oleh terkuaknya praktek pungutan liar dalam layanan keimigrasian. Dari hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terungkap bahwa pungli terjadi di kantor imigrasi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan di Jakarta, pungli malah berlangsung di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri. Tapi ironisnya, Menteri Hukum dan HAM justru memaklumi praktek itu karena tingkat kesejahteraan atau gaji pegawainya masih rendah. Sanksi yang diberikan pun hanya sanksi administratif saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja, Stefanus Ritwan. Pak Ritwan, bagaimana komentar Anda? Saya kira kalau kita begini terus ya tidak akan selesai-selesai kan? Jadi andai kata kita ingin negara bebas dari korupsi, bebas dari pemerasan, ya hukumannya harus jelas dan tindakan hukumnya juga harus jelas sehingga ada rasa kapok untuk yang lain. Nah, rasa jera ini saya kira sangat penting, bahwa itu tidak boleh ada lagi. Sanksi administratif pun tidak cukup ya Pak? Saya kira tidak dong. Saya kira hal ini kan begini. Kalau kita lihat misalnya imigrasi, pembuatan paspor, kita sudah sama-sama tahu bahwa itu dipersulit sekali. Kalau kita datang sendiri, saya coba pengalaman diri saya, dia penasaran, saya tidak mau lewat calo, saya tidak mau lewat travel agent, saya mau pergi ke sana sendiri. Wah, bolak-baliknya capek sekali dia. Tapi dia tetap ngotot kan. Dan memang agak dipersulit di sana untuk kalau datang sendiri. Nah, hal seperti ini harus dihilangkan dari dulu. Dan kalau sekarang hanya amnesti, ya tetap akan di kemudian hari tidak akan hilang hal seperti itu. Apakah pungli terjadi karena gaji mereka yang nggak cukup, Pak? Saya kira enggak. Saya kira bukan sebab gajinya tidak cukup. Bukan itu, bukan gaji tidak cukup. Tapi kebiasaan untuk bermewah-mewah, kebiasaan dengan ini, saya kira itu yang membuat mereka korupsi. Jadi gaji berapapun tidak akan cukup kalau kebiasaan ini dilanjutkan. Lalu bagaimana prospek pemberantasan korupsi kalau Menteri Hukumnya justru memaklumi perilaku pungli anak buahnya? Saya kira gini, kalau menterinya saya kira harus kalau perlu ya mesti diganti itu kalau begitu caranya ya kan? Mana ada menteri menyetujui perbuatan anak buahnya, membela anak buahnya seperti itu. Saya kira begini, kalau soal kekurangan, saya kira semua orang yang kaya pun akan masa kurang terus kan. Kalau yang menengah juga tetap akan kurang, akan mereka ingin lebih makmur, lebih atas lagi. Nah, saya kira bukan caranya dengan yang melanggar hukum, mempersulit orang lain. Saya kira kenapa harus makmur di atas penderitaan orang lain yang dibuat lebih susah. Saya kira Pak Menteri memang bermaksud seperti itu. Kalau memang maksudnya benar-benar seperti itu, menterinya harus diganti. Tapi kalau tidak bermaksud seperti itu, ya tidak salah. Mungkin maksudnya salah kutip wartawannya atau memang menterinya salah ngomong. Gitu. Itu kan harus jelas. Tapi kalau hanya sanksi administratif untuk tiap pelanggaran seperti itu, ya repot kita. Demikian Stefanus Ritwan dan saya Rizal Andika.